bengawan Solo riwayatmu kini oh sedari dulu jadi perhatian insani musim kemarau tak seberapa airmu di musim hujan air luar sampai jauh mata sampai jauh akhirnya ke riwayatnya dulu kaum pedagang selalu naik itu perahu